توبة إلى الله وتقربا إلى الله. سلافنا الصالح من العلماء إلى آخره. علماء نبينا وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والمسلمات ومن سبقت في هذا المسلم ومن وقف وعمد جراحه. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزي درجات الجنة وأن الله يغفر نياتنا في نياتهم وأن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسر صدورنا ويسر أمورنا ويحسن مقاصد حاجاتنا دنيانيا وأخرى بأحد لهذه النية كل نية صالحة جامعة خير في الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيف لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخصم الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita matur tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri pinten-pinten nikmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kula kali panjenengan pinaringan nikmat dipun senengaken ngaji golek ilmu kangge nyempurnakno ibadah lan lelampahan kula kali panjenengan golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi para hadirin rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dateng sedayane tiyang sing purun hadir pengajian mirengaken pengajian di sepuro dosane sing kagungan hajat baik pribadi maupun hajati berhubungan dengan keluarga anak utawa bojo yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun ukhrawi mugi-mugi kelawan rahmat lan kemurahan Allah Subhanahu wa taala sedaya dipun sembadani kelawan gampang kali Allah Subhanahu wa taala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin nerusaken kitab Riyadul Ibad kala wingi sampai dugi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasannya sinten sing melaksanakan sholat man sholat li ghairi waktiha, sholat itu dilaksanakan dipun lampai di luar waktu ingkang dipun tentuaken. walam yusbih wudu'aha, dan dalam wudu'e kangge sholat itu tadi tidak disempurnakan. Dalam membasuh wajah dan tangan serta kaki. Walam yutim malaha khusu'aha, salah sembayangi gak tepat waktune wudu'e asal-asalan maringono sembayangi nalikane Allahu Akbar pikirane kesusunang dindi. Selaanu, selaanu, selaanu ngoten ya. Dadi sembayangi dilaksanakan tidak dengan tumaknina, keranten kesusu. Wala yutimma ruku'aha, ruku'e yo gak sempurna. Wala sujudaha kharajat, maka sholat sing dipun lampahi kali tiang niku wau besok akan menjelma. Sholat niku wau akan menjadi sauda'a mudlimaton, kadang-kadang berakibat menempel nang gene pribadi ini nang awae, sehingga wayai wong niku lekne wudu, wudu'e sempurna niku saking wajah niki bersinar. Meskipun wonge ketok wireng kulite tapi sumeh nyenengno. Barokahe wudu. Barokahe salat yang khusyuk. Niki memang diakui dan difirmankan oleh Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu hanyalah sekedar utusan Allah. Jangan terlalu dikultuskan. Nabi Muhammad itu sekedar utusan Allah, dhewe iku tidak punya napa? Tujuan napa-napa. Aku diutus tidak sampai no. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Bukan sahabat, tapi lakune nurut apa sing dilakoni Kanjeng, terutama dalam perihal salat. Asyidda'u 'alal kufari, mereka itu tegas terhadap perilaku orang-orang kafir. Lek iki mambu wong kafir wis gak diarepi babar pisan. Apa ae wis? Krana wong kafir iku adalah minangka batang. Ya. Ruhama ubainahum. Dan orang-orang yang bersama Nabi itu lek ketemu podo jamaahe saling kasih sayang. Sing sugi welas nang sing gak duwe, sing gak duwe gak sambatan ngresulotok nang sing sugi. Mereka itu panda. Ya, sing pinter murui sing gak bisa tanpa menyentuh perasaan mereka goblok. Lah. Ruhama ubainahum, tarahum rukaan sujadan. Sampai ndelok umat Nabi Muhammad niku nandi-nandi runcang-runcung. Rukaan rukuk bersama, sujadan sujud bersama. Ngeten lho ya. Mesering duwe jamaah, duwe jamaah ana masjid, duwe kanca jamaah ana musala, duwe jamaah ana kumpulan-kumpulan, seneng kumpul kumpulan gak golek berkat. Iya. Yeah. Simahum, tengere ciri-ciri mereka biwujuhihim, terdapat dalam raut mukanya. Kon delok wonge iku wis ketok teko wajahe iku. Min asari sujud, sebabe teko pengaruh dari sholat, sholate, sholat jamaah, kumpulan ambek wong liya gak metutut. Praene niku wajahe nyenengno, sume barokah iso sholat. Iya. Loh, kapan sholat ini tidak dilakukan dengan tepat sesuai Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi, akhirnya ya napa? senengane meremehkan, menyalahkan ibadah orang lain. Nah, ngerti nah. Besok sholatnya ini berpengaruh pada dirinya, akhirnya meskipun deku mangputi tapi wajahnya menyeramkan. Koyok wong gak ono cahaya, cahayai. Ini yang gitunya. Kadang-kadang dinyatakno ambek Gusti Allah, keluar dari dunia mereka itu dalam keadaan mengenaskan, wajahe gosong. Sebagaimana kalau wiku lo ceritakno ya, ada pemuka agama yang dulunya nyantri koyok kulo kali sampean, karena kebelet jadi kebelet deku mang duwe pengaruh, akhirnya merubah haluan dari ahli sunnah wal jamaah, ngilok-ngilok nawong ahli sunnah wal jamaah, krono jengkel debien merok ahli sunnah wal jamaah, gak dikei fasilitas pangkat jabatan. Wa akhiru dakwahum, mereka beliau itu mati dalam keadaan wajahe ireng gosong, jarine dokter jantunge kobong. Ini adalah pengaruh ibadah-ibadah sing sembayangi gak diterima ambek Gusti Allah. Iku ono donya wis ketok. Lek ngene donya iku mang gak ketok, maka Allah akan menampakkan di dalam alam kubur. Besok lek wis dee iku mang tangi teko kubur, ditangek nono kuburan ijen, dikei koco medeni awake. Mosok dapur aku koyok ngene, padahal aku biyen koyok bintang film blah. Iya. Wedi dee niku wae. Salat ini menjelma hitam, takulu katik ngomong ngelong gini doya akillahu mandar kondisiak siak no ambik Gusti Allah telon mari ngono malaikat teko lek gak cangkemku sampai goro titen ono ijen ono kuburan ditinggal no sanak pamiline ono suworo sing medeni katik ngono mandar kon lek sak niki ijen mari ngono disiak-siak no ambik Gusti Allah titen ono malaikat teko ambik kon. Betapa gemetarnya. Lapa kon dungak nangono jarene kama doyaktani olehmu tak dungak nangono sebab kon bien nyiak-nyiak no aku, ngilok-ngilok no aku, ngeremen no nang aku. Sopo kon aku sembahyang sing kon lakoni, tiap kon sembahyang nundah waktu dingku ae. Lek wis mepet kate metu baru sembahyang ke susu-susu selak metu waktune. Lek awal waktu kon ke susu-susu sembahyang selak nyambut gawe, selak tu turu. Tidak pernah melaksanakan sholat dengan khusu. Solusi kula kali panjenengan yo melok sholat jamaah. Kadang-kadang imami rodok suwe, belajar khusu. Muka-muka sholat kula kali sampean lek ni keliru dibenakno dang-dangan kali Gusti Allah ya, dipuntulungi ambik Gusti Allah. Hatta idza kanat haitu sya'allah, sehingga suara sholat yang ngelek-ngelek no ngapok-ngapok no tiang niku wau, sampai pada waktu yang ditentukan ambik Gusti Allah, sholat iku diwara. Sholat ojo terus-terusan kon ngilokno, mangkel yo mangkel ambek wong, tapi ojo terus-terusan. Kene dilempit ambek Gusti Allah, lempitan iku koyo gombal, gombal-gombal sing ambune gak enak, ambune pon wireng niku ya. Gombal sing welek, kata gemui kata kotorane sing akeh, mari ngono dikumpulno ambek Gusti Allah. Pikiri wong niku wau kapok muwon sak niki diringkes gak ngoce maneh kon. Begitu dikumpulno ambek Gusti Allah, langsung jenenge salat kaya gombal niku wau ditampekno nang gene tiyang niku. Tumma duri babia wajah iki lho penggaweanmu biyen pelek main kembunan. wa muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya fulan, Kanjeng Nabi pernah ngelingno nang siji wong, cak utawa wong iku, ala tuhsinu sholataka, sampean wis tuwa ngene iki mbok yo sing rada apik apa o sembahyang, sing rada genau apa o sampean lekne salat, wis umure wis kadene di sampean penggaweane yo gak tapek nemen-nemen wong anak wis mentas kabeh lah ngoten nah. Ya ayo sakniki notoh awak, notoh ati, notoh kelakuan, krono gak suwe kate madhep nang kene Gusti Allah. Ala yandurul musolli, duduk sampean to kabehane wong sing sembayang, mbok yo dek iku mang angen-angen mikir, ida sholat nalikane dek iku wis ngadhep kate sembayang. Kanjeng Nabi ngelingno ya apa? Kaifa yusolli, ya apa olehmu sembahyang? Mulai dari pakaiannya, pantesah aku iki sembahyang. Aku mbraeni sapa? Padahal Kanjeng Nabi itu mulangi kula kali panjenengan, pernah Nabi itu dihadiahi kali setunggal raja, kali seorang pembatik, akhirnya demi Kanjeng Nabi ku nyeneng no nang atine wong sing nenun iki wau, akhire kain iku wau dipasang jadi selambune Kanjeng Nabi. Begitu dipasang, sing duwe seneng lon selambuku didele pinggir kamare Kanjeng Nabi, mlebu metu ketok Kanjeng Nabi, wong teko tamu ketok Kanjeng, ketok wong tenunani sopo, tenunani wakjo lah, seweneng hati ini. Begitu waktu ini Kanjeng Nabi sholat, maka kain yang berbatik niki sempat menggoda kesusuan Kanjeng Nabi. Api irek batik ono tulisane batik Jogja lah, ngatenang ya, aku cinta Bali dan lain sebagainya, langsung mari sembahyang ringkesen ya. Lekne waktu di luar sholat kita memakai pakaian batik atau lorek atau sembois apapun monggo, tapi di waktu sholat usahakan pakaian yang sesuai dengan yang dipakai oleh Kanjeng Nabi. Lapo kon wis tuwa mari ngono anu sembahyang tok iki lho usahano. Lekne iso sampean tuku jubah ini lho ya, sehingga kelambingnya itu lek gak iso tuku jaket ojo warna ireng, warna bo putih, lepok no kresek kok lek wis mlebu masjid mari ngono kate sembayang gawin jaketan dadi tambine bo putih kalah mbek wong wedok ae. Wong wedok iku lek kelambine salat iku rukuan kabeh. Wong wedok bareng diwarang ini. Saat niki wong wedok mosok kalambik wong lanang. Wong lanang iki lho sarunge kotak-kotak. Nggih saat niki ana ruku iku ruku batik. Nggih, yeah. Tambah nemen iki nggih. Yeah. Nggih. Yeah. Kanjeng Nabi tidak melarang kula kali panjenengan pakaian apa saja, macam apa saja. Jari-jari Gusti Allah walibasut taqwa khairun lakum. Lek wayahe sembahyang tolong, tolong jari Kanjeng Nabi pakaian yang sopan di hadapan Allah, kecuali sampean iku pada waktu lunga. Ya. Di apa mau sore nggawa jubah, gawe sampean topo-nopo, pakaian tangan cedek gak apa-apa, pakaian lorek gak apa, wong ono dalam perjalanan. Lek ne iso waktu damang ono oma pakaian putih yang tidak bergaris. Keranten apa? Biasane tiang niku ndelok sarung nok tulisane BHS. Anten ya? Larang iki terus. Sebabe tiang niki mboten khusus ya apa? Krana ndelok sarung kumang ono tulisane BHS. Krono piku menjadi penyebab, maka kita dapat invest utawa oleh dusone wong sing gaku gara-gara sarungku burine ono tulisane BHS. Kadang-kadang ngene iki ya, BHS pas sing ono buri ugi Ustaz Mahmud rek paling iki oleh teko masjid iki ngene no. Padahal sih kapan Ustaz Mahmud iki oleh BHS? Awak iki 20 tahun gak oleh BHS. Kapan iki lah? Terus asale khusuk mari gak khusuk ya. Tulisan-tulisan itu dilupakan saja. Dile ono tulisane delen ngarep ae sing gak anu. Engko lek wayahe metu teko masjid duduno wayahe undangan iki lho ya. Beno sing gedhe ngene BHS yo gak apa-apa. Ya. Tolong ae lek wayahe iso salat. Jare Kanjeng Nabi ala yandurul musalli boyo wong lek kate sembayang iku mikir angen-angen ida sholat katini sholat kaifa yusolli yo pokon iku sembayang mulai teko pakeane mulai teko takbire lek wis pari takbir noto ati atine fa innama yusolli linafsi sakniki kon sembayang iku yo gawe nang awakmu dhewe. Efek dan gunanya itu nang kene awakmu dhewe. Jare Gusti Kanjeng Allah, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Dari ayat niki, salat itu nglancarno nyambut gawe cekne rejekine dikei cukup. Sholat itu bisa melancarkan kesuksesan terwujudnya doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk keluarga, anak, dan lain sebagainya. Mereka negosi Allah dalam surat lain, wasta'inu bisabri wassalah. Urip iki wis ditoto ambik Gusti Allah. Kon cekne gak kesusu, cek gak rumongso ado, marini sembayang entenono, sabar dan terus sholat. Masih sih ngomong gak belajar pak, tutup kekhusuun boten, ya belajar dungo dinungo, mugo mugo jamaah kabeh iki ditulungi ambek Gusti Allah. Keranten ngaji kula kali panjenengan niki sebagai bukti lek kula kali sampean kepingin ditulungi Gusti Allah iso salat khusyuk, iso salat sebagaimana yang dianjurkan dan diajarkan Nabi, kepingin oleh imbalan bayaran teko Gusti Allah hasile salat dirasakno kangge sangu urip. Allahumma Wad-Dailami lan ngriwayatno sapa Imam Ad-Dailami wa hassanahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Kanjeng Nabi dawuh ngene, "Udzkuril mauta fi salatika." Cara mengantarkan salatku kula kali panjenengan supaya khusyuk, lek nekatene sembahyang ilingo mati. Ya apa karepe siling mati niku ngene lho. Fa innar rajula sak temene wong ida zakarol mauta fi salatihi lek nedeke ku mang pada waktu salat eling mati laharo ayuhsina salatuhu pastilah salatnya akan menjadi baik. Masalahe apa? Mari sembahyang bu salam bu durung salam awak iki wis op dari undone dari dunia. Kira-kira ya nopo? Lek kula kali sampean duwe perasaan gitu. Allahu Akbar. Mburi ana Israil. Iya, yeah. Mburi ana Israil. Utowo sampean umpama kula apa ana Israil. Diterno polisi ambek polisi penjara. Ana ngene ngono. Iya. Yeah. Endi Mahmud? Niko jenenge Ustaz Mahmud. Mari ngono ana sing ngene. Aji Adib ngomong, "Ustaz, digoleki polisi, ambek polisi penjara." "Ana apa?" "Nggowo montor." Sampeyan jarine kate digoleki. kira-kira kula niki sembahyang cepetan apa didawak-dawakno? Didawak-dawakno. Ya, suwuh kene ya Allah, mandar polisine kesel ndang nyingkir ya ngoten ya. Khusuk mendaniyo sing mara iku mang polisine Gusti Allah jenenge Izrail ngejak mungkar. Nah akhirnya tambah khusuk mana niki adalah upaya supaya kula kali sampean sembayangi khusuk utawa jarene Kanjeng Nabi wasalli sholata rajulin utawa carane khusuk sampean iku lekne sembayang niru sembayangi wong sing ngendi la yadunnu annahu yusalli sholata ghairiha yang mana seorang itu tadi yang sholat dia itu meyakini bahwasanya ini sholat yang terakhir dan tidak akan melaksanakan sholat lagi ya insyaallah nututi awakku asar ya Allahu Akbar dalam hati niki wis eling dosa-dosa pian nangis ya lek sampean tahu sembahyang nangis sepisan naik mbuh wedi ana ngene kuburan mbuh sampean iku merata bibien ya Allah awak bibien koboi temenan alhamdulillah posoan awak iki sik dislametno ambek Gusti Allah iso sembahyang ana ngene-ngene netes banyu mata air mata yang keluar dari sholat memang karena takut kepada Allah rindu kepada Allah niku sing bisa mateni panase genin roh neraka umpomo benada pernah sholat pernah meneteskan air mata disiram no banyu mata iku nanggenin neraka adem. Terus pas kula kali sampean ana wong niku wau pas kate mlebu swarga nguwot ana ngene siratal mustaqim ternyata masih menyisahkan dosa sehingga siratal mustaqim niku wau kabotan bareng kabotan wong iku mang kecantol logor nang ngene neraka dek biyen tau duwe sangu sak tetes banyu mata nalikane sembahyang meratapi polahe dek biyen dadi koboi sakniki dikumpulno kiai ana neraka niki lho gak krasa panase jare ngene kono be ente kok gak kobong seje ho alamate ana ya krana biyen tau meneteskan air mata seje mana lek wong sembahyang bojoku digondol uwong rek. Ya cece. Iya. Ono maneh. Iya. Bareng ugi digompon ngimami sembahyang jamal. Ya ana diangis nangis nang kana dikene no mule napa ora. Kok rokok. Ojo ya hanno wis. Jare Ustaz Fuad ojo ya hanno ende. Iya. Biasa-biasa saja. Iya. Le untung lek sampean iku lek njaluk pasti diberi. Pasti diberi. Umpama ngene, awak lek gak ngene, sangune dadi lambai ngoten. Ya, kadang-kadang para hadirin tiyang niku diciptakno ambek Gusti Allah memang medit. Tapi atine kadang-kadang wong gembeng kaya kula ini gembeng ya. Ya, wis gak bisa. Dibuat pun tidak bisa. Memang potongannya gembeng. Apa itu wati? Tidak. Memang itu memang gitu. Api anseng di. Sing api ya sing rusuk. Ngoten mawon ya. Kembali lagi. Muka-muka kula kali sampean. Dipun paringi Gusti Allah bertolong. Dapat mengicipi. Satu sholat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abu Dawud lan ngiriwayataken sapa Imam Abu Dawud an Abdullah ibn Sukhair qala Dawud sapa Abdullah raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli sedang melaksanakan salat aku pinggir Rasulullah kumang wa fi sadrihi azizun suarane ngene dodohe Kanjeng Nabi niku lho ana gemuruh gembrodok ka azizil mirjali kaya gembrodoke kendi sing ana banyune digawe nggodhog banyu sampean nggodhog banyu suarane umepe banyu niku kruk-kruk-kruk-kruk ngoten ya kenapa minal bukai jalaran Kanjeng Nabi niku nangis ya nangis gak kuat ngempet niku wau sampai gemeter ya itu pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula kali sampean salat kita itu kita sempurnakan sampai kita itu dugi merwoten ya. Faidatun qala Sayyid Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi jawam. Rupane tafsir karangan Imam Mu'inuddin ini Jawami'ut Tibyan. Miturut Sayyid Mu'inuddin iki wal asahhu pendapat yang paling benar annal khusu'a sak temene khusuk iku min faraidis salati termasuk piro-piro fardune salat. Dadi lek gak khusuk ya gak diterima. Ini pandangan lain. Lek pandangan secara syar'i fardune sembahyang nggih 17 niku wau utawa 13. Yang pertama niat termasuk ngadeg termasuk takbiratul ihram termasuk maca Fatihah termasuk ruku iktidal sujud duduk di antara dua sujud mari ngono duduk tahiyat membaca tahiyat membaca syahadat membaca sholawat membaca salam 13 lek ditambahi mari rukuk tumak nina mari iktidal tumak nina mari sujud tumak nina mari lunggu tumak nina 13 tambah 4 jadi 4 pitulas utawa telulas podoai itu secara dohir lek secara tiang ulama ahli batin khusuk adalah minongko kedudungan ini podo ambik ni niat ini pandangan lain ya tapi pandangan lek kulo kali sampean sudah melaksanakan 13 poin utawa perkara niku wau tugas dalam sholat maka sholat kita sudah sah menggugurkan kewajiban melaksanakan tugas khusyuk dan tidaknya menentukan bayaran pahala ya untuk mensiasati supaya pasti diterima sholat berjamaah miturut Imam Ghazali sholat berjamaah pasti diterima oleh Allah niku fadilah ngoten ya bergane lek sampean ketelatan sembahyang gak ono sing jamaah sampean golek wong dadi wong iku mang lek kirane wong biasa cak wonten sholat empun kula sampean rewangi napa ya sembahyang mboten napa-napa nggih pun sampean kei lek ono ya kei ono 5000 gak apa-apa lek sampean gak duwe 5000 kula gadane iki sampean trimo nggih ya cekne ditrimo mboten kula mboten usah mboten iki sedekah kula minangka terima kasih kula ya sampean trimo ae karep nyenengno wong sing ngekei perkara sampean kei napa wong gak apa-apa ya tak nang ngene 2000 kaya apa aja wa minhum man yulmizu sedekah jangan termasuk orang yang menyepelekan sak orang sedekah jangan ya jangan berapa saja kita terima wa qala sufyan as-sauri man lam yahsha fusaftat salatuhu tambah kereng mana nih sufyan sauri seorang ahli sufi tiang pun usul nang gene Gusti Allah. Pandangane dhewe dan sekelas Imam Syafi'i lek nekon sembayang gak khusyuk termasuk sembayang muga sah. Iku pandangane wong sing dhuwur-dhuwur, ya. Ya, yang tiap hari piyambeke terus zikir nang kene Gusti Allah. Lah lek kula kali sampean lak si untung apa dikeki lali, ya. Untungnya apa? Lah lek seandainya sampean gak lali, ya. Kira-kira kok bertanggaloni bojo. Lah, ya. Niku satu kenikmatan. Ya. Kira-kira enak ta mangan bakso kira-kira entek pendel sampai 10. Ya. Ya. Niku di antara welase Gusti Allah. Lah lek wis tuwa nggih siji maneh, dulu pernah wis aku wis tuwa ngene-ngene iki wis. Gak mosih tuwa gak ngene maneh wis. Kepingin dadi wong sing khusyuk niku adalah tanda-tanda husnul khotimah. Lah lek sik tuwek pancet kok boyan ae. Astagfirullahalazim kok sik pancet riko cak gak leren-leren ki ya. Ya yes, alhamdulillah kula kali sampean di masa tua ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perilaku yang baik. Muga-muga mengantarkan kita husnul khotimah radhiyatan mardiyah. Wa qala Sayyid Al-Qud Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri sing ngarang kitab Fathul Mu'in radhiyallahu taala wa nafa'ana bihi wa innama yuridu dzalika italatur ruku, cara untuk melahirkan khusyuk di antaranya lek ruku sing suwe, lek sujud sing suwe. Artinya suwe niku tumaknina, bacaan dibaca sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul. Setitik muga-muga dibarengi rahmati Gusti Allah, dipun dadosaken ilmu sing bermanfaat, kita dapat melaksanakan secara istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tauba tausili kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تحت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.